Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-imamu Ahmad ibnu Hanbal asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala di dalam risalah beliau Usulus Sunnah, pokok-pokok akidah, prinsip-prinsip manhaj dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah menyebutkan pentingnya kita berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-iqtida'u bihim, meniru, mencontoh dan mentauladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka telah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita lihat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan yang selainnya yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Disebutkan beberapa sahabat dengan apa? Surga. Khabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti itu akan apa? Terbukti, terwujud. Abu Bakar di surga, Umar di surga, dan sebagian sahabat yang secara person disebutkan namanya satu-satu. Tetapi subhanallah, sudah mendapatkan kabar gembira langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak perlu lagi diragukan kebenarannya, kesahihannya. Bersamaan dengan itu, sahabat-sahabat ini barakallahu fikum, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang selainnya, tetap semangat di dalam mengerjakan amalan-amalan soleh. Ya tidak? Ya. Mereka itu adalah orang yang paling beriman dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling yakin melebihi orang-orang setelahnya. Maka sangat yakin sekali Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan yang selainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in akan berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa? Keberadaan mereka kelak pasti berada di dalam surga. Tetapi dengan janji dan juga khabar yang pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ternyata barakallahu fikum tidak menjadikan mereka akhirnya leyah-leyah. Nah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, sudahlah, sudah jelas di surga. Apakah demikian? Tidak. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq di dalam beribadah, Umar bin Khattab dalam beribadah. Tidak ada bandingannya dengan zaman-zaman kita atau orang-orang sini. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang apa? Dijanjikan, dikhabarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Surga. Subhanallah. Inilah orang yang disebut percaya takdir dengan sebenar-benarnya. Dan juga orang yang paling sempurna atau yang baik tawakalnya. Apa itu? meskipun Rasulullah SAW menyampaikan takdir yang akan terjadi kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali, bahwasanya mereka semuanya akan di surga dan mereka yakin akan takdir itu karena langsung khabarnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersamaan dengan itu mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka tetap akhdul asbab. Apa akhdul asbab? Mengambil sebab-sebab, tetap berusaha. Sudah yakin sekali sudah antum di surga, wah sudah tenang. Kita juga kalau kayak gitu, kamu murid misal, kamu nggak usah belajar, nanti ujian nilainya 100 semua, ya sudah, ngapain belajar, ya tidak. Tapi subhanallah, Abu Bakar dan yang lainnya, secara umum Rasulullah SAW juga mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sudah mendapatkan tazkiyah rekomendasi ini, mereka tetap apa? Menempuh sebab, mengambil sebab. Maka inilah iman terhadap takdir yang benar. Meskipun sudah dikatakan demikian-demikian, tetap berusaha. Maka sempurna sekali keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bersamaan dengan janji berita dari Rasulullah SAW, mereka tetap semangat di dalam melakukan ibadah. Makanya di antara prinsip pokok yang harus kita pegangi, kita tetapi ya, yaitu mentauladani mereka, sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dari semua segala aspeknya. Ya, di mana mereka semangat dalam mengamalkan ilmu, beribadah, menjaga persaudaraan, semangat di dalam berdakwah, semangat dalam mengingkari kemungkaran. Semuanya harus kita tiru. Dan kemarin di antara yang paling penting barakallahu fikum yang telah kita sebutkan adalah apa? Semangat dan kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu. Demikian pula bagaimana semangatnya para sahabat di dalam berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aspek-aspek yang lain. Termasuk barakallahu fikum adalah prinsip dan juga pokok dasar manhaj akidah dari seorang muslim, dari seorang ahlus sunnah wal jamaah yang disebutkan setelahnya oleh al-imam Ahmad rahimahullah. Setelah menyebutkan pokok-pokok berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat, mentauladani mereka, setelah itu al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah As-Syaibani rahimahullah ta'ala menyebutkan pokok prinsip akidah manhaj yang seterusnya, yaitu tarkul bida'i, meninggalkan kebid'ahan. Dan disebutkan oleh semua para ulama, dari para kaum muslimin dan juga ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada satu orang pun dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang mereka melakukan sebuah kebid'ahan. Sehingga termasuk dari kita mentauladani para sahabat adalah ini, tarkul bidai, meninggalkan kebid'ahan, perkara-perkara yang baru. Tidak ada satupun dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mereka barakallahu fikum ya disebutkan, diriwayatkan sampai khabarnya kepada kita, mereka melakukan sebuah perkara dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah ada. Kalau ada, datangkan. Gak akan pernah kita jumpai. Itulah keteladanan dari para sahabat. Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat. Yang itu juga harus menjadi prinsip pokok bagi kita. Meninggalkan kebid'ahan. Nah, dan banyak sebab kenapa kita harus meninggalkan kebid'ahan. Barakallahu fikum. Dan cara sebabnya yang pertama adalah hadzaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli khutbatih wa fi mimbarih, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu memperingatkan perkara ini di setiap khutbah Jumatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sejujur-jujur ucapan adalah Al-Quran ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling jelek kata Rasulullah sallallahu di setiap khutbah beliau adalah apa? Muhdatsatuha. Perkara yang diadakan di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang diadakan tanpa dalilnya, tanpa contohnya dari Rasulullah SAW, itu adalah sebuah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah dolalah, sesat. Wa kulla dolalatin finnar. Selalu diucapkan, diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam mimbar-mimbar beliau. Dan beliau ketika khutbah Jumat naik dalam mimbarnya, istadat ghadabu. Beliau itu semakin keras kemarahannya. Ini disebutkan dalam hadis-hadis, ada juga dalam Bulughul Maram, ke Kitabul Jum'ah atau bab tentang sholat Jum'ah. Ya, Rasulullah SAW itu istadad ghadabu, marah beliau. Wah, tamarat ainah, matanya memerah. Ya. Wa a'la sautuh, suaranya meninggi keras. Sampai disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, ka'annahu mundiru jaysh, seakan-akan beliau ketika itu seperti panglima perang yang sedang memperingatkan siapa? Prajuritnya, pasukannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang selalu beliau sebutkan dalam khutbahnya adalah ini. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Barakallahu fikum. Selalu diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya para sahabat tahu betul ini adalah perkara yang paling harus dijauhi setelah kesyirikan, setelah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak ada dari satu sahabat pun yang diriwayatkan beliau, salah satu dari para sahabat itu pernah melakukan perkara yang diadakan di dalam agama. Tidak akan pernah ada. Nah, barakallahu fikum. Dan di antara sebab kenapa kita harus tarkul bid'ah, meninggalkan perkara baru dalam agama, barakallahu fikum, yaitu apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan, perkara yang baru itu merupakan kesesatan. Maksudnya yang namanya kesesatan kita lakukan? Kan tidak. Kita tinggalkan. Dan kalau kita lihat bagaimana sabda Rasulullah SAW tentang kebid'ahan ini, barakallahu fikum, subhanallah, yang dipakai adalah kul. Kul itu secara bahasa maknanya adalah seluruh, semua, setiap. Wa inna wa syarrul umuri muhdatsatiha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Segala perkara yang baru dalam agama disebut sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu lagi kul. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Maka lucu kalau misal yang setiap kebid'ahan ini diartikan sebagian bid'ah ada satu. Terus yang selanjutnya mau diartikan sebagian juga. Sebagian sesat tempatnya di neraka. Berarti ada sebagian sesat yang tidak di neraka. Enggak pas. Maka maknanya sama. Setiap yang baru adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah adalah kesesatan. Setiap yang sesat apa? Di neraka. Maka pasti sesat, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza shirathi mustaqima fattabi'uh." Kata Allah, ini adalah jalanku yang lurus. Jalan Allah Subhanahu wa taala hanya satu yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, dan jangan kalian ikuti jalan yang di kanan dan kiri. Subul, jalan-jalan yang banyak itu bukan jalannya Allah. Adapun jalannya Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu. Naam, jangan ikuti yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai, berpecah belah di dalam jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Pernah Rasulullah SAW dalam menerangkan ayat ini ya, menggambarkan garis kepada kita, satu garis yang lurus. Hadza siratullah, yang lurus ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis di kanannya beberapa, di kirinya beberapa. Lalu kata Rasulullah sallam, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan-jalan yang sesat, ya. Wa fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Dan di setiap jalan-jalan yang tidak lurus ini, barakallahu fikum, selalu ada setannya yang apa? Menyuruh agar mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang berat untuk mustaqim, lurus menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak sesat, untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jalan-jalan yang menyimpang, yang sesat ini ada selalu setan yang menyuruhnya, ayo sini, ayo sini. Dan dalam keadaan iblis laknatullah alaih juga sudah berjanji, bertekad, la aq'udanna siratal mustaqim. Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya akan la aq'udanna, saya akan duduk menghalangi jalanmu yang lurus. Tambah berat lagi. Yang lurus ini jalannya dihalang-halangi oleh iblis laknatullah alaih, yang kanan kiri ada setannya, ada yang menyuruh, ada marketingnya, ini pemasarannya. Naam barakallahu fikum. Makanya kita dapati orang yang istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala yang itu cuma satu, barakallahu fikum, itu jumlahnya lebih sedikit daripada jalan-jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah di atas sunnah itu lebih sedikit daripada orang-orang yang mereka bergelimang dalam perkara-perkara yang bid'ah. Karena bid'ah banyak macam-macam. Dan kalau mereka tidak melakukan bid'ah, itu selamat menuju jalan mustaqim. Makanya tidak ada sebab kita harus meninggalkan kebid'ahan, barakallahu fikum, karena yang namanya bid'ah itu adalah penyebab perpecahan, asbabul furqah wat tafarruq, sebab-sebab perpecahan. Tidaklah muncul satu bid'ah dalam suatu kaum, dalam suatu umat, kecuali dia akan menjadi kelompok-kelompok tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang, bagian dari orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum. Itu orang-orang yang memecah belah agama-agama mereka. Yang ini punya kekhususan sendiri. Yang ini punya ciri khas sendiri. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompoknya memiliki kebanggaannya sendiri-sendiri. Ini punya ritual ini punya ritual itu, ini punya keyakinan ini punya i'tikad yang seperti ini. Jumlahnya kan jadi banyak, iya tidak? Ini masing-masing. Saya punya ini, punya dikit, 1000 kali, 20.000 kali, 30.000 kali, masing-masing. Bima ladaihim farihun, mereka bangga dengan apa yang mereka miliki dari perkara yang diadakan. Seandainya mereka meninggalkan ini semua, barakallahu fikum, niscaya akan menjadi satu jalan, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita berselisih, loh, ini tuh yang benar 1000 kali, ini yang benar 2000 kali, punya saya ini lebih benar, punya saya hari ini dan seterusnya. Thayyib, kita berselisih sudah, kita kembalikan ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, kepada hadisnya. Ada tidak? Tidak ada, ya sudah, legowo. Al-Quran dan hadis yang menjadi penghukum, sudah. Jalan yang lurus cuma satu, warahmatullahi wabarakatuh. akan banyak seperti itu, perpecahan-perpecahan yang ada. Kalau tidak percaya, sebutkan satu kelompok atau sekian banyak kelompok yang mereka menyimpang, barakallahu fikum, pasti di situ ada kebid'ahan, perkara baru yang mereka lakukan, pasti ada. Dan itulah sebab mereka mecah mental dari jalan ya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Bahkan subhanallah, untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal saja kita berbeda, ya tidak? Kalau mau jujur ya harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian, berpuasa Ramadanlah kalian, li ru'yati, dengan sebab kalian melihat hilal. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Kalau zaman dulu ada menghitung, ada enggak? Ada. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melihat hilal itu juga kita tentukan dengan hitungan. Maksudnya apa? Kita diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan jatuhnya satu Ramadan atau satu Syawal dengan terlihatnya hilal, itu kita diajarkan melihatnya pada tanggal 29 Sya'ban. Bagaimana kita tahu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tahu kapan tanggal 29 Sya'ban? Ya dihe tung. Tapi kan tidak sampai satu Ramadan dan satu Syawalnya kita hitung juga, tidak. Sampai 29 Syaban kita hitung pakai hisab, barakallahu fikum. Nah, 29 inilah kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan satu Ramadan dengan melihat hilal. Kalau ada besok satu Ramadan, tidak ada besok masih 30 Syaban. Seandainya itu adalah cara yang benar, yaitu menghitung, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga langsung menghitung 29 ya, besok satu Syawal, tahun depannya lagi sampai 30 Syabannya. Iya tidak? Tapi nyatanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sumu li ru'yati. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddah. Kalau tidak terlihat, sempurnakan menjadi 30 hari bulan Syabannya. Dengan sebab ini saja, barakallahu fikum, kaum muslimin berpecah belah. Maka satu-satunya cara untuk kembali, barakallahu fikum, adalah kembali kepada prinsipnya seorang muslim yang diajarkan oleh para ulama kita, para salaf kita, yang disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad Ibnu Hanbal As-Syaibani rahimahullahu ta'ala, tarkul bida'i, meninggalkan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti terus repot. Ya. Misal hari saja digunakan untuk peringatan-peringatan. Mungkin setiap kita akan memandang sesuatu itu perlu untuk diperingati. Nah, ini perang Badar perlu diperingati, ya, perang Badar. Ini perang Uhud perlu diperingati. Perang Khandaq diperingati, Hudaybiyah diperingati. Ya tiap hari kita merayakan peringatan. Tidak ada selesai, iya tidak? Iya. Lalu bagaimana caranya? Kita berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ram, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, menyingkap rahasia alam jin. Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Terakhir kita membahas tentang gangguan-gangguan jin, baik secara was-was dan juga fisik. Alhamdulillah kita telah selesai. Sekarang kita masuk kepada yang paling pentingnya, yaitu upaya menangkal gangguan jin. Jadi jangan takut dulu, wah gangguannya ngeri-ngeri. Ada ain, ada ta'un, ada apa lagi? Diculik, dibakar, dibunuh, nongol penampakan, kesurupan, banyak sekali. Nah, ini yang penting, yaitu bagaimana cara kita agar bisa menangkal gangguan-gangguan jin. Sebab terbesar dan paling utama munculnya berbagai gangguan jin kepada manusia adalah karena besarnya permusuhan setan kepada manusia. Nah, kita masuk kepada sebab dulu. Nah, kenapa gangguan-gangguan yang sangat banyak itu jin lemparkan kepada, diarahkan kepada manusia, yang pertama sebabnya adalah karena permusuhan mereka kepada Bani Adam. Dari orok sudah dimusuhi. Allah Ta'ala menegaskan besarnya permusuhan syaitan kepada manusia, dan Allah Azza wa Jalla berulang kali di banyak tempat mengingatkan, memperingatkan kita bahwasannya yang namanya syaitan, termasuk di dalamnya adalah bangsa jin, ya, dari kalangan bangsa jin, mereka adalah musuh yang nyata bagi manusia. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir." Hanyalah yang diinginkan oleh syaitan itu adalah menanamkan di antara kalian al-adawah wal baghdha', permusuhan dan juga rasa saling benci. Jadi permusuhan yang timbul di hati-hati kita, rasa benci yang masuk ke dalam hati-hati kita, barakallahu fikum, itu sumbernya dari setan. Oh, kalau muncul permusuhan, muncul kebencian, langsung ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari setan munculnya. Harus dipadamkan, harus dipadamkan. Demikian pula yang diinginkan oleh syaitan itu adalah kalian fil khamri, terjatuh di dalam minum khamr wal maisir, perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah, dan juga mereka itu menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anish shalah, dan juga menghalangi kalian dari salat-salat. Fahal antum muntahun, barakallahu fikum. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayyuqi'u bainakumul adawah, masukkan permusuhan di dalam hati manusia. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat yang ke-6, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Malah ini perintah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah setan itu musuh. Jangan sebaliknya, malah jadikan teman. Menyelisih perintah Allah akan banyak kehinaan, kebinasaan, barakallahu fikum, dan kesengsaraan-kesengsaraan. Ya. Jelas, inna syaitana lakum aduun, mereka adalah musuh. Ya sudah, kalau yang namanya musuh, ya pasti ganggu. Itu sebabnya, itu sebab yang paling utama itu. Tadi akan ada sebab-sebab yang lainnya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan juga syaitan itu ingin mengajak orang-orang, golongan-golongan yang ada, agar mereka masuk menjadi penduduk neraka as-sa'ir yang menyala-nyala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alam a'had 'alaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu alla ta'budu syaitan, supaya kalian tidak menyembah syaitan. Na'am, la ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa? Karena mereka, syaitan itu, aduwwum mubin, merupakan musuh yang nyata. Maksudnya musuh yang nyata itu bukan kelihatan, bukan, tapi sudah jelas dia itu apa? Musuh. Tidak ada peluang syaitan ini menjadi teman bagi kita. Damai, enggak ada kata damai. Kita perang masih bisa gencatan senjata. Udah berhenti dulu. Kita sepakati selama sebulan kita tidak ada peperangan, bisa. Tetapi kalau syaitan aduwwum mubin, musuh yang nyata, ya sudah, barakallahu fikum. Akan terus enggak ada gencatan senjata. Kita katakan, "Sik, aku pengin fokus ibadah." Enggak bisa. Tetap apa? Diserang, diganggu, dihajar terus sama syaitan. Inilah makna dia musuh yang nyata. Saking bencinya, besarnya permusuhan syaitan kepada manusia, barakallahu fikum, sampai-sampai bayi yang baru brojol. Paham apa coba bayi yang baru brojol? Belum tahu apa-apa, iya kan? Bayi baru bisa nangis, oe, oe, oe. lapar, nangis, ngantuk, nangis, sakit, nangis, enggak tahu apa-apa. Tetapi syaitan ketika itu sudah menunjukkan permusuhannya kepada Bani Adam, kepada manusia, semenjak Bani Adam itu brojol dari rahim seorang ibu ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan." Tidaklah lahir seorang pun dari seorang Bani Adam illa nakhasahu syaitan, kecuali syaitan akan menusuknya. Cus. Lihat boten, ningali boten, enggak ya? Ya bisa, hal gaib. Tapi kita harus yakin, karena ini yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berdusta. Meskipun mata kita tidak melihat, akal kita mungkin tidak sampai, tetapi kalau yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW, harus yakin kita melihatnya dengan mata keimanan kita. Tapi ada buktinya. Apa itu? Fayastahillu sarikhan min nakhsati syaitan. Maka bayi yang baru lahir itu dia fayastahil sarikhan, akan menjerit, nangis ketika dilahirkan. Kenapa? Min nakhsati syaitan. Karena itu bentuk dampak efek dari ditusuknya dia oleh setan. Bayangkan lagi bayi ini loh, baru lahir jebrol sudah dimusuhi. Ya, besar permusuhan mereka. Makanya kalau mereka selalu mengganggu, menghalangi jalan kita menuju jalan yang lurus, barakallahu fikum, ya wajar saja. Kita belum tahu apa-apa saja sudah apa? Diganggu. Nah, seorang muslim, seorang mukmin yang benar, dia selalu memandang setan itu musuh, musuh, musuh abadi, kekal pokoknya. Enggak ada kata damai, enggak ada kata gencatan senjata. Harus terus bermusuhan dengan siapa? Setan. Kan dari kecil kita sudah seperti itu kan? Barakallahu fikum. Dan Allah peringatkan dalam ayat-ayatnya, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Aduwwun lakum, musuh bagi kalian. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, illa ibna Maryam wa ummahu, kecuali ibnu Maryam dan juga kecuali ibnu Maryam yaitu Nabi Isa alaihi salam dan juga ibunya yaitu Maryam. Barakallahu fikum. Dua orang ini, Nabi Isa alaihi salam dan juga ibunya Maryam bintu Imran, itu tidak menangis ketika dilahirkan. Kenapa? Karena dinukilkan dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum, doanya istrinya Imran. Ya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Ya Allah, ketika melahirkan istrinya Imran, istrinya Imran mengatakan, ya Allah, ternyata yang aku lahirkan adalah perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia lahirkan, apa yang dia kandung dalam perutnya. Walaisat zakaru kal unta, dan yang namanya laki-laki itu tidak seperti perempuan. Ya, lalu ketika itu dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya ibunya Maryam atau istrinya Imran, ya. Wa inni sammaituha Maryam, aku akan namai anak ini Maryam, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, lalu ibunya Maryam berdoa, ya Allah, aku menamai dia Maryam dan aku memintakan perlindungan untuknya dan juga keturunannya untuknya. Untuk siapa? Untuk Maryam. Dan keturunannya untuk siapa? Nabi Isa alaihi salam. Bika, kepada engkau ya Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Sehingga Maryam lahir tidak nangis. Sehingga pula barakallahu fikum Nabi Isa lahir juga tidak nangis. Karena sudah didoakan oleh mbahnya, oleh ibunya Maryam. Barakallahu fikum. Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam tafsir atau dalam ya dalam tafsir ayat yang tadi dalam surah Ali Imran barakallahu fikum menyebutkan, maka siapa saja dari seorang ayah atau seorang ibu yang menginginkan agar anaknya tidak diganggu oleh syaitan di waktu kelahirannya, boleh membaca doa ini. Kalau anaknya laki-laki, u'idhuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. U'idzuhu, aku memintakan perlindungan untuknya. Kalau perempuan, u'idzuha, aku memintakan perlindungan untuknya perempuan. Bika, kepadamu ya Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kalau kita yang meminta perlindungan kan langsung a'udzubillah, ya kan? Kalau memintakan u'idzuhu, u'idzuha billahi minasyaitonir rajim, atau bika, kepada engkau ya Allah, minasyaitonir rajim. Nah, itu boleh. Barakallahu fikum. Ini sebab yang pertama dan yang paling utama. Kenapa syaitan mengganggu, kenapa jin-jin bisa mengganggu manusia? Yaitu apa? Karena besarnya permusuhan mereka kepada Bani Adam. Sudah yang namanya musuh, ya terus. Nah, adapun hal-hal lain yang menyebabkan munculnya gangguan jin kepada Bani Adam, maka telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, jilid yang ke-19, halaman ke-39, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya jin bisa merasuki tubuh manusia, atau secara lebih umum mengganggu manusia, disebabkan bisa jadi adalah syahwah. Apa itu? Syahwatnya syaitan kepada manusia. Al-hub. Senang dia kepada manusia tersebut. Ini juga bisa menjadi sebab syaitan itu mengganggu. Baik bentuknya kesurupan, penampakan, dengar suara. Barakallahu fikum. Ini bisa menjadi sebab. Ya. Tiba-tiba kesurupan. Lagi mau dilamar, kesurupan. Mungkin. Kenapa? Karena jinnya ternyata apa? Suka terhadap orang tersebut. Mungkin. Nah. Ini yang pertama. Cinta atau syahwat kepada orang yang dimasuki. Sebagaimana yang terjadi antar sesama manusia. Jadi mungkin jin itu senang, demen, ya, naksir sama bangsa manusia. Sangat-sangat mungkin ini terjadi. Barakallahu fikum. Sebagaimana di antara manusia juga terjadi. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qad yuladu bainahuma walad. Ya, kata beliau, bahkan ketika menikah bisa jadi lahir anak antara jin dan juga manusia sebagaimana yang telah kita jelaskan. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Bisa jadi jin mengganggu itu karena permusuhan, ini yang paling jelas. Yang kedua karena apa? Karena cinta atau syahwat. Yang ketiga, wa aktsaruha, dan yang paling banyaknya, barakallahu fikum, adalah karena al-baghd, dan juga balas dendam. Nah, contohnya beliau mencontohkan juga seseorang menyakiti mereka, barakallahu fikum, ya, padahal niatnya tidak menyakiti. Seseorang mengganggu mereka yang mereka tidak siap, tidak sadar ketika itu terganggu dengan apa yang kita lakukan dalam keadaan ketika itu kita tidak sadar. Apa itu diantaranya barakallahu fikum adalah bil bauli. Kita sembarangan buang air kencing. Atau lupa yang namanya WC al-hasus itu muhtadarah. Dihadiri oleh syaitan-syaitan di dalam kamar mandi, kakus-kakus. Barakallahu fikum itu adalah tempatnya siapa? Syaitan, tempat najis. Nah, kita lupa untuk berdoa, buru-buru, kebelet, dan seterusnya. Masuk, jebret, langsung tur. Ternyata setannya ketika itu belum minggir. Akhirnya apa? Kena. Tersakiti atau apa, menggap-menggap, kebauan, dan seterusnya. Akhirnya tidak terima balas dendam. Kita lagi jalan, tiba-tiba di sliding, blablab, jatuh. Mungkin. Faktornya apa? Balas dendam. Atau juga barakallahu fikum subbal ma, menuangkan air al-har yang panas. Air habis rebusan apa, bekas ayam atau seterusnya, kita buang sembarangan. Ini barakallahu fikum bisa membunuh jin. Yang terbunuh keluarganya, yang terbunuh anaknya, bapaknya, terima enggak dia? Enggak terima. Langsung dibalas. Bisa kesurupan, bisa dibunuh, dicekik dan masing-masing. Terus gimana kalau buang air kencing gampang, kita harus selalu berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan doanya barakallahu fikum jangan pelan, agak kencang. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu tahu, aku tahu Rasulullah SAW ketika masuk kamar mandi beliau membaca doa ini. Berarti apa? Terdengar doanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan syaitannya juga akan tahu dia, membaca doa, lari dia. Tapi kalau enggak, ya dia enggak lari, enggak tahu. Perut kena. Nah, sekarang pertanyaan, kalau air panas, bagaimana yang benar kita cara membuangnya? Bismillah. Bagaimana? Boleh enggak buang air-air panas terus membaca bismillah? Bismillah. Biar setannya minggir, misal. Boleh enggak? Hah? Buang air panas, baca bismillah. Boleh apa enggak? Kalau boleh, mana dalilnya? Nah, iya. Pernah ditanyakan barakallahu fikum, seingat kami kepada Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala. Beliau ditanya, "Bagaimana cara kita membuang air panas?" Karena tahu khawatir terkena jin, jinnya mati balas dendam. Apakah boleh kita membaca bismillah? Kata beliau rahimahullahu taala, "Saya tidak tahu ada asalnya terkait perkara membuang air panas dengan membaca bismillah." Lalu beliau memberikan solusi, apa solusinya? Yang lebih baik bagimu adalah air panasnya ditambahi terlebih dahulu air yang dingin, lalu dibuang, tidak perlu bismillah. Maneman banyune gimana? Daripada dibales dendam. Itu caranya. Masya Allah, kalau kita mau membaca fatwa-fatwanya masyaikh rahimahumullah jami'an, fatwa-fatwa mereka barakallahu fikum sangat dibangun di atas ilmu dan kehati-hatian. Kalau kita mungkin bismillah. Tanya dalilnya pusing, kita enggak ada. Tapi kalau beliau, saya enggak tahu dalilnya, itu tawaduknya beliau, terus beliau memberikan arahan yang itu merupakan bentuk kehati-hatian, ditambahi dulu air yang dingin. Barakallahu fikum. Atau kalau mau sabar, ya tunggu sampai dingin, sabar, jangan langsung buat. Ini yang ketiga, barakallahu fikum. Dan ini kata beliau aktsaruha, yang paling seringnya. Kadang kita enggak sengaja membunuh jin barangkali dengan sebab itu, lalu jinnya balas dendam sehingga kita diganggu jin. Ini aktsaruha, yang paling banyak kata beliau. Dan juga barakallahu fikum, di antara sebab-sebab jin-jin itu mengganggu, setan-setan itu melakukan gangguan kepada manusia, yaitu karena perilaku jahil dan abas, iseng, jahil. Ya, karena di bangsa mereka barakallahu fiikum, ya, itu ada saja orang-orang sebagaimana di kalangan manusia yang akalnya kurang, orangnya jahil, iseng, sukanya godain, jahili. Ya, wah, lucu, ya, nongol. Wah, takut. Bisa, sangat mungkin. Ya. Itu sebab-sebabnya barakallahu fikum. Bisa jadi, dan ini yang paling penting, kenapa mereka mengganggu? Karena permusuhan, yang kedua karena syahwat, karena cinta, dan juga karena balas dendam. Dan yang balas dendam ini barakallahu fikum, biasanya mereka melampaui batas. Kita enggak sengaja, mereka balasnya sengaja. Kita buang air kencing, mereka balasnya bisa jadi sampai membunuh. Nah, dan yang keempat, barakallahu fikum, karena mereka iseng, jahil, main-main. Karena kata beliau rahimahullah ta'ala, sebagaimana di bangsa manusia itu ada yang jahil, iseng, ya, itu kayaknya ganggu, ya kan, apalagi zaman sekarang, dibuat cari duit malah, ya, nggak boleh seperti itu, di prank, dan seterusnya, astagfirullah. Nah, barakallahu fikum. Maka di bangsa jin pun juga ada individu-individu jin yang demikian jahil. Barakallahu fikum. Wah, kaitannya lucu, diganggu. Nah, ini di antara sebab-sebab kenapa jin mengganggu manusia. Barakallahu fikum. Ada empat. Nah, dan yang selanjutnya adalah pembahasan upaya terhindar dari gangguan setan atau menjadikan syaitan itu menjadi lemah. Barakallahu fikum. Di antara yang menjadikan syaitan itu lemah barakallahu fikum adalah dengan datangnya bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuligat abwabun niran wa suffidatish syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan jin-jin atau syaitan-syaitan itu dibelenggu. Sebagian ulama menyebutkan yang dibelenggu adalah para pemimpinnya, marid, maradatul jin, pembesar-pembesarnya, barakallahu fikum. Tetapi intinya pada bulan Ramadan tetap gangguan syaitan itu melemah, lebih apa? Berkurang. Sebagian lagi menyebutkan, ya benar-benar di krengkeng, di belenggu. Loh, kok ada maksiat? Ya, yang namanya manusia punya hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Yang namanya hawa nafsu itu selalu mengarahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Sebagiannya lagi menafsirkan, mereka setan memang di belenggu, tetapi lisan mereka masih bisa memberikan was-was. Cekeli tapi masih bisa. Nocos, misik-misik, dan seterusnya. Intinya subhanallahu fikum, meskipun para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan, intinya apa? Pada bulan Ramadan gangguan dan juga serangan setan kepada manusia itu para ulama sepakat gangguan mereka itu berkurang atau melemah. Berarti apa? Berarti bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk benar-benar mengerahkan tenaga, mengoptimalkan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung musuh kita yang paling utama yaitu syaitan mereka sedang dibelenggu, sedang lemah-lemahnya. Kesempatan kita untuk curi star, barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga ikhwah sekalian. Apabila ada kesalahan itu murni dari kami pribadi dan kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu minallah dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.